bersandar padamu tiap kali aku selalu ingat namamu. Ampuni dosa-dosaku, bersandar padamu tiap kali aku selalu ingat namamu, dan kini ku bersujud padamu Tuhanku, ku serahkan dosa-dosaku, memohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku.